Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian, seiman dan para penuntut ilmu, semoga kita semua diberikan taufik, barokah dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, kita akan mengkaji babul libas, bab tentang berpakaian, yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram. Tentunya bab libas ini merupakan rangkaian kitabus shalah, karena pembahasan libas atau berpakaian masuk dalam salah satu syarat salat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu. Wahai bani Adam, ambillah perhiasan kalian atau pakailah perhiasan kalian ketika kalian di masjid atau ketika kalian bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan makanlah dari makanan-makanan yang halal lagi baik. Berkata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, ayat ini dan sebagaimana maknanya dari as-sunnah, disukai, disenangi bagi seorang untuk berhias ketika sholat, terlebih lagi di hari Jumat, terlebih lagi di hari Id. Demikian untuk kerapian, kebersihan dan keindahannya. Demikian juga disenangi untuk memakai minyak wangi, karena itu dari merupakan perhiasan. Demikian siwak atau bersiwak, dikarenakan bersiwak pula merupakan dari penyempurna berpakaian, menghias diri atau berindah-indah. Dan sebaik-baik pakaian, kata beliau, seutama-utama pakaian adalah pakaian berwarna putih. Demikian sebagaimana maknanya beliau katakan di dalam tafsir ayat Al-A'raf ayat 31. Sehingga babul libas masih hubungannya dan rangkaiannya dengan kitabus sholah. Alhamdulillah pada pertemuan dan kajian kitab Bulughul Maram kita telah menyelesaikan beberapa bab sampai kita masuk ke dalam babul libas. Sengaja kita kaji di malam hari dengan melihat kajian tematik di malam Senin akan kembali kita isi, namun apa yang menjadi kajian dalam kajian tematik tersebut, kita akan membahas kitab atau babul libas dari kitab sholah. Sehingga kita khususkan di malam Senin mendengarkan kajian ringkas secara tematik, yaitu dengan pembahasan pakaian, sampai kita menyudahi bab ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baru kita melihat nantinya kita melanjutkan dengan kajian yang lain. Kemudian kajian-kajian kita wasaya ataupun kitab al-mawahib yang kita kaji secara khusus di masa pandemi ini tetap kita akan lanjutkan di malam-malam berikutnya sesuai dengan berjalannya hari insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Berkata Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Babul libas, bab tentang berpakaian atau apa yang membahas mengkaji tentang pakaian. Sebagaimana tadi telah disinggung bahwa ini masuk rangkaian dalam kajian kitabus shalah. Tetapi kita menyendirikan pembahasannya di sini pada malam hari ini tentunya melihat menarik dan pentingnya tema ini atau pembahasan dan kajian ini. Yang penting bagi kita semua bahwa dengan apa yang kita kaji, apa yang kita dapatkan keterangannya dari ilmu, kita buahkan dengan amal. Sehingga tidak berlalu begitu saja, tetapi kita buahkan, kita hasilkan dengan bentuk amal. Wallahu a'lam bissawab. Babul libas. Yang pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah Rabb yang telah menciptakan segala sesuatunya di permukaan bumi ini atau di alam semesta ini. Tentunya Allah ciptakan dengan maslahat, dengan hikmah, karena tidaklah Dia menciptakan segala sesuatunya dengan sia-sia, dengan batil. Subhanaka ma khalaqta hadha batila Maha suci Engkau ya Allah. Engkau tidak mungkin menciptakan segala sesuatunya dengan cara sia-sia atau dengan maksud dan tujuan sia-sia dan batil tanpa makna. Allah berfirman pula, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di permukaan bumi ini seluruhnya. Dalam suratul Baqarah ayat yang ke-29. Sehingga termasuk dari apa yang Allah ciptakan, pakaian yang kita pakai. Pakaian yang kita pakai, bahan-bahannya, dan penciptaannya, ini tidak lepas daripada nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, hamba-hambanya. Kemudian karena dia telah menciptakan, maka hukum asal penciptaan atau apa yang dia datangkan adalah al-aslu fil asya ibahah. Segala sesuatunya atau hukum asal segala sesuatunya mubah. Tidaklah diharamkan, tidaklah dilarang, terkecuali datang nas yang mengharamkan dan melarangnya. Demikian. Kemudian, karena ini merupakan nikmat dari Allah, maka tentunya tidak boleh kita haramkan, tidak boleh kita larang kecuali dengan apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah larang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ أَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Katakan, siapa mereka yang mau mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan segala sesuatu yang baik dari rezeki. Dalam suratul Al-A'raf ayat 32. Maka tidaklah boleh kita mengharamkan sesuatu kecuali dengan pengharaman dari Allah, dengan nas, baik itu dengan Al-Quran ataupun tentunya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat dijadikan hujjah ataupun dalil, argumen karena kuatnya hadis tersebut. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ayyara athara ni'matihi 'alaihi." Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai apabila Dia memberikan nikmat kepada hamba-Nya, hamba-Nya memperlihatkan dari athar nikmat Allah tersebut. Karena itu pakaian dari nikmat Allah, maka bagi kita untuk memakainya, selain tentunya berkaitan dengan beberapa hukum dan beberapa perkara yang penting, tentunya yang paling pertama darinya adalah dengan berpakaian kita menutup aurat kita. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya, telah kita dengarkan bahwa segala sesuatunya hukumnya mubah, kecuali datang pengharamannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengatakan pula dengan pengharamannya atau ada larangannya dari Allah, maka kita pula mengatakan dengan pelarangannya sebagai bentuk keterangan apa yang Allah haramkan dari zina, dari pakaian, yaitu emas dan perak. Dan demikian pakaian sutra bagi laki-laki umat ini. Demikian apa yang diinginkan dengannya bertasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir. Demikian penyerupaan kepada lain jenis. Laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki, atau menyerupai pakaian laki-laki dan menyerupai pakaian perempuan. Laki-laki menyerupai pakaian perempuan dan perempuan dengan pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki. Ini diharamkan. Demikian pakaian yang tentunya diinginkan dengan kesombongan, keangkuhan, berbangga-banggaan, dan diinginkan di sana penghamburan harta dari pakaian-pakaian yang sangat mahal, yang tentunya di luar adat kebiasaan. Karena itu dari mubadzir, dari israf, dari idha'atul mal, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga demikian contoh-contoh di antara apa yang diharamkan, apa yang dilarang, yang telah datang nas menerangkannya. Adapun tidak datang nas menerangkannya dan nas tidak menyebutkannya sama sekali, tidak ada larangan, tidak ada keterangan pengharamannya atau dibencinya dan tercelanya, maka selama itu berarti pakaian tersebut boleh dipakai. Dia termasuk dari perkara yang mubah. Pakaian yang kita pakai secara zahirnya tentunya apa yang diinginkan dengannya menutup aurat kita dan menjaga kehormatan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warishan. Wahai Bani Adam, kami telah turunkan kepada kalian pakaian yang menutup aurat kalian, dan dengan pakaian tersebut rishan, yaitu sebagai bentuk perhiasan bagi kalian, memperindah diri kalian, baik itu laki-laki umat, laki-laki ataupun perempuan. Sehingga pakaian yang secara zahir yang kita pakai ini, pertama menutup aurat, dan ini tentunya sangat berhubungan sekali dengan kehormatan kita. Kemudian yang berikutnya, memperindah penampilan kita. Inilah yang diinginkan, menampakkan nikmat Allah sebagaimana yang telah kita dengarkan dari hadis. Allah senang apabila Dia memberikan nikmat kepada hambanya, hambanya memperlihatkan nikmat tersebut. Kemudian dalam lanjutan ayat, walibasut taqwa dzalika khair. Secara zahir kita telah berpakaian, maka pakaian yang zahir ini akan bermanfaat dan akan baik dan lurus apabila kita pakaikan sebelumnya dengan pakaian ketakwaan. Karena dengan takwa akan membenarkan, meluruskan cara berpakaian kita. Tanpa ketakwaan, maka pakaian tidak akan lurus dan tidak akan benar. Sehingga dikatakan, difirmankan oleh Allah, dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Inilah yang dikatakan pakaian yang bermakna maknawi. Wallahu a'lam bissawab. Karena itu, seorang yang berpakaian agar benar dan lurus cara berpakaiannya, secara zahir menutupi aurat dan dapat memperindah dirinya, tentunya dia barengi dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik, yang akan membimbingnya kepada apa yang lebih lurus dari perkaranya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Demikian pembukaan ini, muqaddimah, atau inilah yang menjadi mungkin pembuka dari pertemuan kita dalam libas atau babul libas. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebagaimana telah kita sebutkan, kita akan mengambil setiap malam Senin babul libas ini dari kitab Bulughul Maram, menyambung pembahasan kita kitabus shalah. Karena babul libas ini masuk dalam kitabus shalah, Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.